Baik, oke. Okay. Kita lanjutkan reviewnya terakhir, review sampai pelajaran berapa? Review. Betul. Terakhir pelajaran berapa? Sekarang pelajaran berapa? Sekarang review pelajaran 10. Oke. Okay. Oh iya benar. Kemarin allazi, allazina, allati, allati isim mausul dengan silahnya sebagai naat. Isim mausul posisinya isim mausul tu mabni ya. Jadi yang namanya mabni dia bisa jadi apa saja sama seperti isim yang lain, cuman i'rabnya i'rab mabni. Dan isim mausul ini bisa jadi mubtada, kemudian bisa jadi fa'il. Nah, tapi di sini dijadikan sebagai naat. Karena isim mausul itu sudah ada alnya dari dulu, alladzi itu kan ada alnya. Alladzina itu kan ada alnya atau alif lamnya. Nah, maka ketika si isim mausul ini dijadikan naat, man'utnya harus ma'rifah juga, harus ada alnya juga. Gitu, selesai. Ada pertanyaan enggak dari isim mausul? Dan silah mausul, di dalam silah mausul harus ada domir yang kembali ke si isim mausul. Oke, berikutnya lihat. Sekarang kita review pelajaran yang ke-10. Inti dari pelajaran yang ke-10 ini adalah pemahaman mengenai fi'il mudore. Oh, Aris tuh ngilang tuh mungkin mau beli Android. Saya suruh malam Jumat kemarin suruh beli. Capek-capek ngerekam kagak masuk gitu kan. Udah. Suruh hari udah HP-nya bagus enggak mau ngerekam. Aris yang semangat ngerekam HP-nya jebot. Ya enggak kerekam, capek-capek saya ngomong gitu. Saya suruh beli Android pokoknya. Oh, saya kasih waktu sampai tahun baru. Tahun baru enggak punya Android, saya pecat. Nah, inti dari pelajaran ke-10 adalah mengenai pengenalan mengenai fi'il mudore. Di sini fi'il mudorenya beda-beda ya. Ada wazannya fa'ala yaf'ulu seperti kata bayak tubuh. Ada fa'ala yaf'ilu seperti jalasa yajlisu. Ada juga fa'ala yaf'alu ya, dengan syarat ada huruf izharnya seperti zahaba, roka'a, rofa'a, fa'ala. Itu ada huruf izhar yang 6. Harus itu syaratnya. Kemudian ada yang fa'ila yaf'alu, sami'a. Sami'a ada huruf izharnya tapi masuknya ke fa'ila. Nah, tadi saya mengatakan yang masuk ke fa'ala yaf'alu harus ada huruf izharnya. Tapi yang ada huruf izharnya tidak mesti masuk ke fa'ala yaf'alu. Gitu. Itu fi'il mudorenya. Kemudian di sini mengenai angka dari 21 sampai 30. Ya, angka 21 sampai 30 untuk yang muzakkar dulu. Wahidun wa isruna taliban. Cara ngebentuknya, kalau jenis kelaminnya, pengaturan jenis kelaminnya sama dengan dari 11 sampai 19. Dari tadi dong. Gimana sih? Nah, kalau sama kan kalau dari 1 sampai 1 dengan 2 itu mau yang 11-12, mau yang 1-2, 11-12, 21-22 itu sejenis. Si satuan dengan si jenis kelamin bendanya itu sama. Ya. Kalau bendanya dilihat tentu saja bendanya dulu di kepala kita bendanya muzakkar apa muannas. Kalau bendanya muzakkar, satuannya muzakkar. Angka 1 dan angka 2 ya, khusus angka 1 dan angka 2 satuannya. Kalau bendanya muzakkar, maka si angka satunya muzakkar. Kalau bendanya mu'anas, maka angka satunya, kalau mu'anas. Begitu juga dengan angka dua. Kalau bendanya muzakkar, angka duanya muzakkar. Seperti misalkan kitabun wahidun dengan kitabani isnani. Atau sa'atun wahidatun sa'atani isnatani. Ini kan sama, seimbang. Yang 11 juga sama. Ahada asyaro kaukaba. Ahada asyaro kaukaba. Ahada itu untuk laki-laki, karena kaukab itu laki-laki juga. Beda dengan misalkan tolibah, ya kan, dengan mahasiswi. Maka bukan ahada tapi ihda. Ya. Ahada asyaro kaukaba, ihda asyrota. Ya, ihda asyrota tolibatan. Gitu. Nah, yang 21 juga di sini sama. Karena kita sedang membicarakan toliban muzakkar, maka angka satunya juga muzakkar wahidun. Isnani kemudian wahidun wa insyuruna toliban. Kalau dua-dua berarti isnani wa insyuruna toliban. Nah, mulai dari 3 sampai 9 baru disilang. Bendanya muzakkar, angka satuannya mu'annas. Itu intinya. Yang disilang itu adalah angka satuan dan bendanya. Karena bendanya adalah toliban muzakkar, angka tiganya, satuan angka tiganya, maka jadi salah satun. Kemudian tambahkan 20 insyuruna. Selesai. Nanti pas yang mu'annas sama. Salasun wa insyuruna tolibatan. Pertanyaan gak dari sini? Selesai. Kemudian di sini berikutnya mengenai mubakhiron dan mutakhiron. Ini secara teori mubakhiron dan mutakhiron itu namanya tuh hal. Hal tuh ujungnya harus fathatain. Menjelaskan keadaan ketika si sahibul halnya lagi ngapain. Misalkan di sini lihat. Zahabtu ilal madrasati yauma mubakhiron. Saya pergi ke sekolah hari ini terlambat. Bukan terlambat ya. Awal-awal, pagi-pagi benar, awal-awal. Mubakiron itu jadi hal dari domir zahabtu, hal dari zahabtu. Kalau yang perginya Zaidun, zahabat Zaidun, mubakiron. Kalau yang perginya Aisyah, zahabat Aisyah itu mubakirotan. Harus menyesuaikan si hal itu ya. Hal itu kan keadaan. Kaifa haluka, bagaimana keadaan. Nah, hal itu kan keadaan. Ketika si fa'il sebagai sahibul hal ketika mengerjakan fi'il bagaimana, atau keadaan maf'ulun bihi. Ra'aitu Zaidan bakian, saya melihat si Zaid dalam keadaan nangis. Ra'aitu Muhammadan jalisan, bukan Muhammadan fathatain, jalisan fathatain, berarti jalisan ini na'at, bukan na'at. Karena gak matching Muhammadan ma'rifah jalisan nakiroh. Ya enggak? Berarti si jalisan ini bukan na'at dari Muhammadan, tapi hal. Beda dengan ro'aitu rajulan jalisan. Nah, kalau ro'aitu ada dua kalimat. Yang pertama ro'aitu Muhammadan jalisan, yang kedua ro'aitu rajulan jalisan. Jalisan di dua kalimat ini beda posisinya. Kalau Muhammadan jalisan, jalisan jadi hal dari Muhammadan. Kalau rojulan jalisan, jalisan jadi na'at dari rojulan karena sama-sama nakiroh. Gitu. Selesai. Dibilangin jangan. Menurut kaidah. Tapi kalau karena sebetulnya begini. Ketika saya ngebahas mengenai ana awalan, ada yang yang protes. Yang protes itu namanya si Yazid. Ya. Fathi Yazid At-Tamimi. Gitu kan? Nah dia kan protes beberapa, karena beliau kan pernah di Suriah setahun. Dia bilang, wah saya dengar di Suriah anak awal gitu kan. Ya udah saya bilang terserah gitu kan, cuma nyebutin aja yang di kitab Nahu gitu kan. Dalam artian bahasa Arab yang sekarang, yang keluar dari Nahu pun digunakan. Yang inti dari bahasa itu kan tafahum, saling memahami, saling connect. Kalau misalkan dengan bahasa yang salah orang connect, kemudian istilahnya itu jadi umum, udah. Selesai gitu kan. Mau dikritik bagaimanapun susah gitu. Karena memang apa? Karena memang sudah sama-sama masyhur. Makanya kan hadis masyhur aja kan ada yang dhaif, ada yang memang enggak gitu kan. Itu maksudnya. Seperti tulisan insyaallah dan seterusnya, susah mengubah insyaallah dengan sesuai dengan kaidah dengan insyaallah insya digabungin. Susah sekali kan apa? Karena memang sudah umum, sudah memasyarakat. Jadi kalau misalkan diantara yang sudah paham baru in dengan syaknya dipisah, dikasih spasi. Gitu. Kemudian di sini di latihan 9 halaman 4 di halaman 73 disebutkan ada iman ahyanan mutaakhiran marotan ukhra. Ini beda. Kalau ada iman dan ahyanan ini dzorob zaman. Keterangan waktu memang atau maf'ulun fihi. Tapi kalau mutaakhiran itu hal. Nah, di sini dikumpulkan bukan dalam rangka kaidah enggak bukan, tapi dalam rangka sebagai penanda waktu. Walaupun mutaakhiran di situ isim fa'il bukan waktu di situ jadi ha. Marrotan ukhra. marotan ukhro di situ i'rabnya jadi apa ya? Kalau misalkan ada marotan ukhro. Kalau tidak salah di situ jadi maf'ulun mutlak ya. Si marotan ukhro. Marotan itu kan bukan keterangan waktu. Sekali lagi marotan ukhro itu ya. Daiman selamanya, ahyanan kadang-kadang, mutaakhiron terlambat, marotan ukhro kali yang lain. Kali yang lain. Oke, selesai pelajaran ke-10. Kemudian berikutnya pelajaran yang ke-11. Inti dari pelajaran yang ke-11 adalah masih mengenai fi'il mudore, ya, dengan sesuai dengan domirnya. Fi'il mudore sesuai dengan domirnya. Kemudian di sini disebutkan, ya berarti kalau di tasrif misalkan yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabun, adhabu. Nah, lihat di sini di apa? Dicampur ya antara jumlah isminya dengan jumlah fi'liyah. Orang yang ketiga, yadhabu, yadhami, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, itu tidak mungkin di awal kalimat. Harus ada mubtadanya dulu, baru yang ini bisa dimasukkan. Gitu. Kemudian di sini mengenai tadhabu, tadhabu itu ada dua. Anta tadhabu, hiya tadhabu, tulisannya sama, sama-sama tadhabu. Urutan huruf, urutan harokat sama persis. Yang sama persis itu ada dua. Yang sama persis itu ada dua. Tadhabu dengan tadhabani. Tadhabu ada dua domir yang bentuknya tadhabu, yaitu domir anta dan domir hiya, fi'il mudore. Kemudian ada tiga domir yang bunyinya tadhabani, yaitu huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan, itu semuanya tadhabani, pakai ta, pakai ani. Nah, disebutkan di sini. Yang dua orang disimpulnya paling ujung. Kemudian di sini disebutkan mengenai apa? Ada tunafi ya, ada yang pakai ma, ada yang pakai la. Ma untuk madi menegatifkan yang madi, la untuk menegatifkan yang mudore. Kemudian juga ada huruf tanfis. Tanfis itu artinya akan, sin. Kalau saufa taswib. Kalau tanfis itu yang pakai sin ya. Saya rji'u al-mudiru godan. Ini untuk waktu yang akan datang. Karena fi'il mudore itu kalau tidak ada apa, tidak ada pen apa, tidak ada korinah, tidak ada korinah tuh bahasa Indonesianya apa sih ya? Bukan pendamping. Ah, saya enggak tahu bahasa Indonesianya, lupa nih. Kalau tidak ada korinah yang menunjuk, kalau kosong dari korinah, maka fi'il mudhari itu untuk waktu yang sedang berlangsung. Tapi kalau ada sa, jadi mustakbal, jadi masa yang akan datang. Kalau ada lam, jadi yang telah lampau, bedanya di situ. Nah, di sini pakai sa yang artinya akan. Sa dengan saufa, kalau sa lebih dekat, saufa lebih jauh akannya tuh ya. Kemudian di sini disebutkan mengenai madi mudhari dengan masdar. Masdar sulasi mujarad bentuknya tidak beraturan. Di sini hanya mengumpulkan masdar yang bentuknya beraturan saja, yaitu fuul. Dakhala dukhul, kharaja khuruj, jalasa julus, nazala nuzul dan seterusnya. Kataba enggak masuk di sini. Kenapa? Karena masdarnya bukan kutub, bukan. Rafa'a rufu, enggak. Di sini hanya mengumpulkan yang masdarnya sama saja. Kalau di pelajaran yang tadi, fi'il madi dan fi'il mudore semua wazan. Wazan-wazan yang inti ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu dan seterusnya. Tapi di sini yang dituliskan adalah fokusnya ke masdarnya yang bentuknya sama. Masdar sulasi mujarad itu macam-macam. Di sini hanya disebutkan satu saja yang bentuknya fu'ul, dukhul. Kemudian di latihan yang ke-13 di situ penggunaan masdar bisa dimudofkan. Tergantung masdarnya dari fi'il yang mana. Apakah masdarnya dari fi'il yang lazim tidak membutuhkan objek, atau dari fi'il yang muta'adi membutuhkan objek. Kalau masdarnya dari fi'il yang lazim tidak membutuhkan objek, seperti misalkan nuzul, maka ketika dimudofkan tidak ada opsi lain, pasti dimudofkan yaitu ke pelaku dari nuzul tersebut. Nuzul itu artinya turun. Ketika nuzul ini disebut dimudofkan, maka mudof ilahnya itu pasti pelaku dari si turunnya. misalkan nuzulul Quran, yang turunnya siapa? Al-Qur'annya. Ya kan? Nah, seakan-akan mengatakan nazala al-Qur'anu. Perbedaannya, apa perbedaan antara nazala al-Qur'anu pakai fi'il dengan nuzulul Qur'ani pakai masdar? Kalau nazala al-Qur'anu jumlah mufidah, kalimat sempurna. Tapi kalau nuzulul Qur'ani belum jadi jumlah, masih mubtadanya. Gitu ya. Paham. Kalau masdar dari fi'il muta'adi yang membutuhkan objek, maka si masdar ini bisa dimudofkan ke fa'ilnya, maf'ulun bihinya datang setelahnya, atau bisa dimudofkan ke maf'ulun bihinya, fa'ilnya enggak disebutkan. Contoh misalkan di sini disebutkan rukub. Uhibbu rukubal khayli. Saya suka mengendarai kuda. Ya kan? Rukub itu mengendarai, khayl itu kuda. Mengendarai, yang mengendarainya siapa? Ya karena ada saya sebelumnya. Kuda di situ mengendarai kemudian kuda. Apakah kuda naik kuda? Enggak, kuda tuh yang dikendarainya. Berarti si rukub ini dimudhofkan ke objek. Gitu maksudnya. Oke, begitu penggunaannya. Posisinya terserah, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ulun bihi, bisa ada huruf jar dan seterusnya, beda-beda. Oke. Enggak ada pertanyaan. Berikutnya mengenai amma. Amma ini opsional. Yang jelas setelah ada amma itu ada fa. Ya. Fa'ul jau atau fa al-fasihah, jawaban dari amma. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Khutbah Jumat itu mah. Gitu ya. Suka ada begitu. Khutbah Jumat itu bla bla bla. Terus ada amma ba'du. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu amma ba'du fa. Nah, pasti ada fa-nya. Disebutnya tuh fa al-fasihah. Kenapa? Karena memang fasihnya tuh pakai fa. Jarang tidak pakai fa. Oke. Berikutnya ja'a ahadu ikhwati. Oh, antara ja'a akhi dengan ja'a akhun li. Akhi berarti saudara saya. Tapi kalau misalkan akhun li ahadu ikhwati. Saya enggak terlalu paham ini bedanya apa ya. Akhun li itu belum saya baca-baca lagi. Kalau akhi kan saudara saya, kalau akhun li salah seorang dari saudara saya. Bedanya apa? Kalau akhun li mungkin kalau salah seorang berarti saudaranya banyak. Ini salah satu. Tapi kalau akhi saudara saya, nah maka kemungkinannya satu saja. Wallahu a'lam. Ntar pelajari lagi. Selesai. Kemudian pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18. Gimana sih? Pelajaran ke-12 sudah mulai ngaco nih. Palanya nih. Kena hujan biasa. Ya. Saya karena buru-buru saya makannya sedikit. Cuman ambil nasi sedikit kemudian pakai sayur. Sayurnya ubuk-ubuk sudah enggak ada isinya. Sudah tinggal sedikit gitu kan. Udah. Saya buru-buru makan urat, kecepat, udah langsung ketemu teman-teman baru pulang lagi sini. Yang bikin lama tuh macet di situnya tuh di Pasar Keramat Jatinya, gila ih. Bosen gila-gilaan macetnya. Udah pakai motor, udah sulap salib. Motornya badannya gede sih, susah sulap salibnya. Diklakson bodo amat ah, belakang ini enggak kelihatan. Oke, pelajaran yang ke-12. Inti dari pelajaran yang ke-12 masih mengenai fi'il mudhari. Ya, antara domir anta dan domir anti. Gampang ini mah. Kemudian di sini mengenai inna anna. Anna itu sama dengan inna dari segi pengaruh, dari segi makna. Perbedaannya kalau anna itu setelah, ada di tengah-tengah kalimat. Ada yang mendahuluinya. Kalau inna itu sebelumnya. Misalkan awal kalimat innallaha ghafurun rahim. Itu kan awal kalimat. Kemudian kita ganti annallaha ghafurun rahim, itu enggak boleh. Kalau anna itu biasanya ada yang sebelumnya. Sami'tu annaka, alimtu annaka. Saya mendengar bahwasanya kamu, saya tahu bahwa alimtu annaka ustadzun. Saya tahu kalau lu tuh ustaz. Saya tahu bahwasanya gitu kan. Nah, selesai, itu yang standarnya. Kemudian di sini disebutkan mengenai qala. Nah, Kalau setelah kola yakulu dengan pecahannya itu tidak pakai kan kola Muhammadun innallaha ghafurun rahimun gitu kan. Muhammad berkata sesungguhnya Allah. Nah, pakai inna pakai anna. Tidak pakai anna. Wah, tapi kan itu letaknya setelah kola. Ya, memang setelah kola. Tapi dari sudut pandang urutan kalimat kita seakan-akan melihat qala Muhammadun, ada qala Muhammadun dulu, ya kan? Tapi dari sudut pandang si Muhammad kan mengatakan di awal kalimat, ya enggak? Bagi si Muhammad awal kalimat, innallaha itu awal kalimat yang saya ucapkan menurut si Muhammad. Tapi menurut kita yang menceritakan itu tuh bukan awal kalimat karena ada qala Muhammadun dulu. Nah, makanya kalau setelah qala dihitungnya tuh awal kalimat yang di depannya. Disebutnya tuh maqulul qaulnya. Yaquluna innaha sami'tu annaha. Gitu. Tuh lihat ada dalam kurungnya. Fi awalil jumlah inna ba'da qala inna ba'dal af'al ukhra. Di awal kalimat pakai inna, setelah kola pakai inna, setelah fi'il-fi'il yang lain pakai anna, itu. Say. Kemudian mengenai di sini nama-nama hari, mulainya dari yaumul sabti sih ngawur ini, dari yaumul ahad atau yaumul yaumal, yaumul. Kalau tidak ada apa-apanya yaumul, dia jadi yauma. Kalau keterangan waktu, kalau bukan keterangan waktu, ya biasa saja. Misalkan. Yaumul ahadi qabla yaumil isnaini. Selesai. Kenapa yaumu? Ya dia jadi mubtada. Bukan sebagai keterangan waktu. Hari Ahad itu sebelum hari Senin, gitu kan, itu kalimat. Yaumul ahadi qabla yaumil isnaini. Beda dengan misalkan begini. Saya pergi ke Bandung hari Ahad. Nah, baru hari Ahad di situ jadi keterangan waktu. Keterangan waktu dari saya pergi ke Bandung. Ya kan? Zahabtu ila Bandung yaumal ahadi. Okay. Al ahad al. Nah di situ is dari isnain nama hari itu harusnya pakai hamzah qata'. Salah di situ. Di situ pakai hamzah wasol. Harusnya pakai hamzah qata'. Kalau isnain yang artinya dua, wahidun isnani gitu kan? Wahidun isnani. Kemudian ketika dalam keadaan nasob dan jar isnaini, ya kan, al isnaini. Nah kalau yang isnaini yang artinya dua, baru pakai hamzah wasol. Tapi kalau isnaini yang artinya hari Senin, itu pakai hamzah kotor. Kenapa? Karena isnaini di sini bukan artinya dua, karena isnaini di sini jadi alam, jadi nama. Maka pakai hamzahnya hamzah wasol. Jadi tidak dibaca begini, tidak dibaca yaumulis. Tidak dibaca yaumul isnaini, enggak. Tapi dibacanya yaumul isnaini. Pakai hamzah qata'. Selesai. Kemudian berikutnya pelajaran ke-13. Masih tasrif lugawi dari fi'il mudore. Domin huwa dan domin hum. Ada di situ tuh. Semua tasrif fi'il mudore ada di halaman 94. Kecuali domir. Dua orang, huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Sisanya ada semua. Ya habutu ya. Kemudian ya-nya itu huruf mudhara'ah. Kemudian ditambahkan inti fi'ilnya yaitu zahaba. Kemudian ditambahkan domir mustatir. Pelakunya ada di depannya, pelakunya tidak terlihat domir mustatir. Kalau ya habuna ada ya huruf menandakan fi'il mudore, kemudian inti fi'ilnya zahaba, kemudian ada waw. Nah, waw di situ domir, waw di situ sebagai pelakunya. Nun itu tanda rofaknya. Ada di situ semua. Berarti yadhabu, yadhabu domir mustatir, yadhabani, yadhabuna ada domir bariz. Tadhabu domir mustatir. Ya. Kemudian tadhabani, yadhabna domirnya bariz. Tadhabu anta domir mustatir wujuban, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna itu domirnya baris. Ada di ujung-ujungnya ya. Domir di situ maksudnya adalah fa'ilnya. Adhabu nadhabu setelah ba-nya itu kosong. Pasti mustatir. Mustatir itu setelah huruf ba-nya itu kosong. Selesai. Berikutnya review pelajaran ke-14. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Oke, mengenai cara membentuk fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Fi'il amr untuk fi'il mudorenya yaktubu, yaf'ulu. Ya, halaman 97 bagian alif, bagian A. Bagian A adalah fi'il amr dari fi'il mudore domma. Bagian B adalah fi'il amr dari fi'il mudore kasro. Bagian jim adalah fi'il mudore dari fi'il amr dari fi'il mudore fathah. Ada di situ semua. Taktubu uktub. Ya, tajlisu ijlis. Tadhabu idhab. Selesai. Cara membentuk fi'il amr. Domain antaknya saja. Kemudian di sini ada mengenai fi'il amr untuk akala ya'kulu. Akala ya'kulu, fi'il amr harusnya u'kul. Akala ya'kulu, u'kul. Atau menjadi u'kul ini yang mentahnya menjadi u'kul. Diringkas lagi menjadi kul. Yang seperti ini tuh katanya cuma ada 3. Yang fi'il amr yang hamzahnya dihapus itu cuma ada 3. Akala ya'kulu, amaro ya'muru, dengan akhoda ya'khudu. Cuma 3 katanya, gak ada yang lain lagi. Coba cari yang lain lagi, yang dimulai dengan H. Hah? Ini mah dari A semuanya. Akala, amaro, akhoda. Nah, fi'il amarnya itu jadi boleh begini, fi'il amarnya itu boleh jadi hilang hamzahnya. Kul, mur, ya kan, dengan khuz. Gitu. Selain dari yang 3 ini belum nemu. Apa contoh yang ada hamzah di depannya, kemudian selain dari yang 3 seperti misalkan amalaya mulu misalkan. Amalaya mulu. Apakah menjadi mul? Belum pernah dengar. Gitu. Selesai. Kota layak tulu uktul dan seterusnya. Wah, di situ contohnya banyak ya. Uktub. Nah, seperti pelajaran sebelum-sebelumnya, di situ mengenai fi'il amr ujungnya fi'il amr ujungnya sukun ketemu dengan hamzah wasol, maka sukunnya jadi kasro. Ada di situ semua. Kemudian mengenai alif lam di situ ya. Ya Hamidu Zahab. Hamzah yang ada di fi'il amr sulasi mujarrad sehat, itu hamzahnya hamzah wasol. Kalau mau dibaca sekaligus berarti hilang. Seperti misalkan Ya Hamid. Kalau membaca yang Ya Hamid dengan izhab digabung, Ya Haminuz, Ya Hamiduzhab. Ya Hamiduzhab. Kalau mau dijeda, Ya Hamid izhab. Kalau mau dijeda. Kenapa harus dijeda? Ya biar ada jeda dulu, biar si Hamidnya penasaran. Emangnya baca Al-Quran gak boleh ada jeda? Kalau baca Al-Quran ada jeda jadi goyang patah-patah. Tilawah patah-patah. Gitu ya kan? Nah kalau di bahasa Arab percakapan bisa dijeda. Hamid. Pergi. Ya Hamid. Ya Hamid. Midnya juga disukunkan. Boleh, silakan saja. Ya Hamid. Izhab. Gitu ya. Tapi kalau mau disambung. Ya Hamid izhab. Ya Hamidu Izhab. Nah, itu gak boleh kayak gitu dibaca sekaligus. Ya Hamidu Izhab. Gak boleh. Kalau mau dibaca sekaligus. Ya Hamidu Izhab. Gitu. Ya Hamiduktub. Bukan Ya Hamiduktub. Nah, kalau mau pakai U, dijeda. Ya Hamid Uktub. Misalkan. Gitu. Kemudian. Hah? Ikro yang mana? Iya, Ya Hamidukro. Ya Hamidukro. Wahai bapakku, bacalah gimana? Ya, bapakku. Bapakku apa? Ya Abi, gitu kan? Ya Abi Ikro. Ya Abi Ikro. Ya Abi Ikro enggak? Ya Abi Ikro. Kedengarannya aneh. Aneh enggak, bukan urusan saya. Yang penting saya ngisi sini kaidah. Gitu. Ya, Ya? Apanya? Abi. Ya. Abi, Abi gitu. Kan pakai ya. Ah. Ya. Abi. Ya Abi, ya Abati. Ya ya Abi, ya Abati, ya Abah. Boleh yang mana saja. Yangmu yang ya Abati bisa, ya Abi bisa, ya Abah juga bisa. Abah tuh dari bahasa Arab. Abah, Abah artinya ya Abi, ya Abi, ya-nya dihilangkan. Kemudian ya mutakalimnya jadi Abah artinya ya Abi. Abah, Abah. Abah tuh dari bahasa Arab. Kayaknya zaman Sikabayan. Enggak, bukan dari Sikabayan. Nah, itu tuh dari bahasa Arab Abah tuh. Berarti Abah sama Umi benar. Hah? Apa? Umi? Abah sama Umar, apa Abah sama Umi? Kalau di Sikabayan mah bukan Abah, bukan bukan Umi, Ambu. Kalau Ambu saya enggak tahu. Kalau Abah itu dari bahasa Arab. Kalau saya membiasakan ke anak-anak manggilnya Umi. Tapi kalau lagi berdua manggilnya Ayang. Ayang ambilin. Artinya artinya kalau lagi berdua saya tidak manggil dengan namanya, saya juga tidak manggil dengan Umi. Walaupun saya manggil ke ibu saya enggak pernah Umi. Nah, anak saya nanti ketika anak saya sudah besar, dia nikah gitu kan. Karena anak saya dari kecil manggil ke istri saya tuh ke ibunya manggilnya Umi. Ya kan, nanti saya akan kasih tahu ke anak saya, kamu ke istri jangan manggil Umi karena kamu dari kecil manggilnya Umi ke ibu kamu gitu kan. Nantinya takutnya ketuker rasanya jadi kayak sama, enggak boleh. Walaupun dari segi lafaz tapi kalau bisa dihindari. Nah, kalau misalkan kamu belum punya anak, kamu panggil dengan yang lain. Tapi kalau sudah anak baru ketika ada anak biasain panggil Umi. Biar anaknya manggil ke Umi. Kalau misalkan saya manggil ke istri saya, Ayang, Ayang, kedengar sama anak, anak saya manggilnya apa? Ayang, bahaya. Manggilnya Umi. Pelajaran. Kakaknya ada dua. Hah? Sama kakaknya ada dua. Hah? Terus manggilnya nenek, terus belakangnya nama atau nenek aja? Nenek, nenek. Ya kalau manggil tuh nenek saja. Kan neneknya ada dua. Neneknya ada dua, terus dua-duanya dipanggil. Oh, iya saya suka ada ini, suka ada ini ya. Ketika ketika dua-duanya ada pun, karena kan ibu saya itu kan punya kakak. Dua-duanya ada di rumah situ kan. Nah, manggilnya saya bedain. Saya yang satu Nen Ambe, yang satu Nen Haji. Yang satu memang istilahnya itu memang asalnya kan TKW udah haji di situ kan. Biar enggak ketukar. Kalau Nen karena ibu saya itu kan saudaranya kan banyak. Ibu saya tuh ada kakaknya, terus ada adik-adiknya. Nah, kemudian adik-adiknya walaupun laki-laki kan udah nikah semua. Ya kan istri-istri dari paman saya itu kan bagi anak saya kan nenek semua. Ya kan? Jadi manggilnya kita tuh mikir, gimana masa nenek semua nanti ketukar gitu kan. Akhirnya ini Nen Haji, ini Nen Ambe, ini Nen Bunda, Nen Ibu gitu kan. Gitu. Jadi bibi saya ini biasa dipanggil ibu sama anaknya, Nen Ibu. Bibi saya ini dipanggil bunda sama anaknya, kita sebut Nen Bunda. Terserah, yang penting anak-anak gak bakal nanya, yang penting bisa ngebedain aja dulu. Gitu kan, kalau itu kan ntar udah gede dia bakal sadar sendiri, masa Nen, masa bunda sih? Itu urusan belakangan. Nah kalau kakek, kalau misalkan kalau kakek, ya berarti kakek tuh kakek saya, bapak saya, ataupun paman-paman dari saya gitu kan. Nyebutnya kan Engking, Engking itu kan aki, kakek. Engking, Mak Engking, ada kan rumah makan Mak Engking gitu kan. Engking tuh kakek. Jadi manggilnya beda, ya kan. Engking ini gitu kan. Ada Engking Vina, Engking Kumis gitu kan. Ada kumisnya kan. Gitu aja, jadi anak-anak tuh paham. Jadi gak ketuker dia, hanya pengenalan keluarga saja. Yaitu Mubarok. Kemudian susu mubarok karena udah ngasih undangan. Adit nanti lain lagi ceritanya. Oke, reviewnya sampai situ dulu. Berikutnya review pelajaran ke-15. Kasih tanda, Muin.